بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan Risalah An-Nasaih Al-Musalsalah, masuk pada silsilah nasihat yang ke-35, penjelasan tentang sebagian sifatnya kaum munafikin. Fa'akul silsilatu nasihati ritullabi, silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-35, min sifatil munafikin, di antara sifat-sifatnya munafik. Munafik ini sifatnya banyak. Ada yang nifaq i'tiqadi, nifaq akbar, zandaqah, yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, murtad dari Islam. Ada yang nifaq amali, nifaq asghar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Banyak. Dan yang kita bahas kali ini tidak semua sifatnya kaum munafikin, tetapi salah satu dari sifatnya kaum munafikin. Dibahas tujuannya untuk diwaspadai. Litawaqqiha, untuk mewaspadai, menjauh daripadanya. Muhasabatun nafsi, introspeksi diri masing-masing kita, supaya lepas dari sifatnya munafikin, jangan memiliki sifatnya munafikin. Faqul qala ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, bila kamu melihat mereka maka menakjubkan kamu badan-badan mereka, jisim mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka berbicara kamu akan mendengarkan ucapan mereka. Ka'annahum khushubun musannadah, seolah-olah mereka adalah kayu-kayu yang dipancangkan. Yahsabuna kulla sihatin 'alaihim, namun mereka menduga, mereka berprasangka semua teriakan itu atas mereka, membongkar aib mereka. Al-ayah Al-Munafiqun, yang ayat yang keempat. Saya bawakan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Sa'di untuk memperjelas sifat yang ada pada munafikin ini. Fa'akulu qala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirih, berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat di atas, ay kanu ashkalan hasanah, yakni mereka itu syaklnya bagus, bentuknya bagus, fisiknya bagus, penampilannya bagus. Wa dzawi fasahatin wa alsinah, dan orang-orang yang punya kefasihan dan punya lesan dalam berbicara, orator. Ya, fasih dalam menjelaskan, dalam berbicara. Idza sami'ahum as-sami'u yusghi ila qawlihim li balaghatihim, apabila sang pendengar mendengarkan ucapan mereka, dia akan langsung memicingkan telinganya, yusghi, langsung memasang telinganya untuk mendengarkan ucapan mereka, li balaghatihim, dikarenakan balaghahnya mereka, kedalaman ucapannya, kefasihan bahasanya, balaghahnya luar biasa, penampilannya meyakinkan, seakan-akan di atas sunnah, di atas Islam, alal haq, bicaranya masya Allah, orang terpukau dengan apa yang dia sampaikan, terpesona dengan apa yang dia sampaikan, terbawa dengan apa yang dia sampaikan, langsung memasang telinga untuk mendengarkan ucapan mereka, karena fasahatnya, karena balaghahnya, Namun kata beliau, wahum azalika fi ghayati dha'fi wal khuri wal hala'i wal jaz'i wal jubri. Namun mereka bersamaan dengan itu semuanya pada puncak kelemahan, pada puncak khur. Khur sama dengan dha'f, lemah. Wal hala' wal jaz'. Mereka berkeluh kesah. Wal jubn, dan penakut. Penakut. Kalau ditimpa kejelekan, berkeluh kesah. Ketika ditimpa kebaikan, mereka halak, rakus. Ini mereka. Ternyata secara kepribadian dhaif, orang yang lemah. Dalam semua kondisinya ternyata jelek. Ketika ditimpa kebaikan halu'a, ketika ditimpa kejelekan jazu'a. Dan ternyata mereka jaban, penakut. Walihada qala, oleh karena inilah Allah mengatakan dalam firman-Nya, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menduga, mereka mengira, mereka berprasangka, setiap teriakan itu atas mereka. Hai. Kullama waqa'a amrun, setiap kali terjadi sesuatu perkara, au ka'inatun, atau sebuah peristiwa kejadian, au khaufun, atau perkara yang menakutkan, ya'taqiduna, mereka meyakini, lijubnihim, karena penakutnya mereka, annahu nazilun bihim, itu turun pada mereka, menimpa mereka, mengenai mereka. Peristiwa ini akan menimpa mereka. Ini kejadian akan menimpa mereka. Rasa takutnya akan menimpa mereka. Atau merasa itu semua ada pada mereka. Wa qala sa'diyu rahimahullah fi tafsir. Dan berkata sa'diyu rahimahullah dalam tafsirnya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, apabila kamu melihat mereka, menakjubkan kamu jasad mereka, min rawaiha, karena kesegaran fisik mereka, wa nadaratiha, dan kilaunya, keindahannya, kebagusan badan mereka, dipandang itu menyenangkan, ranum, segar. Wa in yaqulu tasma' li qawlihim, qala kamu, kalau mereka berucap, kamu akan mendengar ucapannya mereka. Ai min husni mantiqihim, karena kebagusan mantik mereka. Tastalidzul istima'ihi, kamu akan merasakan lezat, nikmat untuk mendengarkan kalamnya mereka. Kamu akan terpesona. Kamu akan terbawa menikmati apa yang mereka sampaikan. Fa ajsamuhum wa aqwaluhum mu'jibah, maka jasad mereka dan ucap mereka menakjubkan. Walakin laisa wara'a dzalika min al-akhlaqil fadilati wal hadiy salih syai'. Namun tidak ada di balik itu berupa akhlak yang mulia dan petunjuk-petunjuk yang soleh sedikit pun. Tidak ada akhlak mulia pada mereka. Tidak ada bimbingan-bimbingan yang soleh pada mereka sedikit pun. Walihada qal, oleh karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, ka'annahum khusyu musannadah, seolah-olah mereka itu adalah kayu. Kayu yang dipancangkan, yang sandarkan. La manfaat afiyah. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Wala yanalu minha tu wala yunalu minha illa dharul mahab. Dan tidak didapatkan daripadanya, diraih daripadanya, melainkan ke madharatan yang murni. Murni kerusakan, murni kemadharatan. Jadi, zahirnya lain dengan batinnya. Zahirnya, Masya Allah, secara fisiknya, badannya, ucapannya, statementnya, penyampaiannya, wah, menakjubkan. Tapi batinnya beda, rusak. Akhlaknya rusak. Akhlaknya jelek. Tidak ada akhlak yang mulia. Tidak terbimbing dengan bimbingan yang saleh. Maka tidak ada manfaatnya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menduga, mereka berprasangka. Semua teriakan atas mereka. Wadhalika lijubnihim faza'ihim. Itu semua dikarenakan mereka itu penakut, ketakutan mereka, kegelisahan mereka. Wadha'fi qulubihim, dan lemahnya hati mereka. Warraibi alladhi fi qulubihim, dan kebimbangan yang ada pada hati mereka. Ya khafuna ayyutala'a alaihim. Mereka takut, mereka khawatir akan diketahui keadaan mereka sesungguhnya. Fahaulai humul adu wal haqiqah. Maka merekalah musuh yang sungguhnya. Lianna al-adu wal-bariz al-mutamayyiz ahwan min al-adu alladhi la yash'uru bihi wa mukhadi'un makir. Dikarenakan musuh yang baris, yang tampil nampak, al-mutamayyiz, yang terbedakan dengan yang lainnya, itu lebih ringan dibandingkan dengan musuh yang gak disadari keberadaannya. Dalam keadaan yang mukhadi' makir. Tukang tipu muslihat, tukang tipu daya, dan tukang makar. Mukhadi'un makir, kata Sa'di rahimahullah. Yaz'umu annahu wali. Dia beranggapan dia adalah teman dekat, wali. Wahwal adu'ul mubin. Namun ternyata dia musuh yang nyata. Selesai ucapannya Sa'di rahimahullah. Naam. Ini sifatnya kaum munafikin. Yang kita fokuskan pada ayat yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka menduga, berprasangka, semua teriakan itu atas mereka. Semua peristiwa, semua kejadian ada pada mereka. Dan mereka takut untuk dibongkar hakikatnya. Mereka takut untuk diketahui kenyataan aslinya. Allahul Musta'an. Tapi ya pada hakikatnya, pada kenyataannya, Allah tabaraka wa ta'ala membongkar semua itu yang ada pada mereka. Kaum munafikin khawatir di zaman dahulu kala, munafik di zaman dahulu kala, mereka khawatir diturunkan kepada mereka, tentang mereka satu surat yang memberitakan, yang menyampaikan apa yang ada pada hati mereka. Namun Allah Azza wa Jal menurunkan sekian banyak ayat yang membongkar mereka. At-Taubah, surah At-Taubah, di kalangan ulama kita dikenal dengan suratul Fadhihah. Surat yang membongkar aib. Dikarenakan di situ Allah menurunkan sekian banyak ayat yang membongkar tentang sifatnya kaum munafikin. Wa minhum. Dan di antara mereka ada yang demikian. Dirinci. Sehingga dikatakan Fadhihah. Bahkan diturunkan khusus surah Al-Munafiqun. Membongkar keadaan mereka. Yang dibahas sekarang ini, Al-Munafiqun. Juga di awal Al-Baqarah Allah Azza wa Jal menyebutkan sifatnya mukminin, sifatnya kafirin, dan sifatnya munafikin. Sifatnya munafik disebutkan lebih banyak dibandingkan dengan sifatnya orang kafir. Dikarenakan mereka adalah aduun mubin, musuh yang nyata. Mara bahayanya lebih terasa, lebih mengerikan dikarenakan mereka dalam selimut. Tidak nampak. Allahul musta'an. Fa'akul, maka saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan sifat munafikin ini diambil dari ayat di atas dan tafsirnya para ulama di atas. Hadhihi sifatu tadhharu fihim jaliyatan. Perangi ini, sifat ini akan nampak gamblang jelas pada mereka. Idza waqa'at hadithatun aw fitnah. Ketika terjadi sebuah peristiwa atau sebuah fitnah. Fakullama wasalat ilaihim fawaidu ilmiyatun amma. Manakala sampai kepada mereka faedah-faedah ilmiah yang umum sifatnya. Ya'taqiduna annaha nazilatun bihim. Mereka meyakini itu turun tentang mereka. Litaksifa awarahum. Untuk membongkar aib mereka, cacatnya mereka. Wa haqiqata ahwalihim. Dan hakikat kondisi mereka. Faghadibu. Maka mereka pun marah dengan itu. Wa makaru. Dan membuat makar. Wa hajamu. Dan dan menyerang. Hujum. Melakukan serangan-serangan. Entah dengan bantahan, entah dengan statement, entah dengan menjatuhkan kehormatan, atau semisalnya. Walam tanfa'hum tilkal fawaidu. Dan tidak bermanfaat bagi mereka faedah-faedah tadi. Bedanya dengan kaum mukminin, dengan kaum muttaqin, para shodiqin, ialah kalau sampai kepada mereka faedah-faedah ilmiah yang umum. Betul, mereka langsung memaparkannya pada diri mereka sendiri. Langsung muhasabatun nafsi. Mungkin aku yang dimaksud. Saya yang dimaksud. Tetapi penerimaannya bagus. Qabul. Menerima. Al-intifa' biha. Mengambil kemanfaatan dengannya. Ketika terkait dengan sebuah amal kebajikan yang harus dikerjakan. Dia merasa ini mungkin aku yang dimaksud. Aku belum mengerjakannya. Atau belum sempurna dalam mengerjakannya. Maka dia mengambil kemanfaatan dengan faedah ilmiah tadi. Untuk melanjut semangat dia beramal. Dengan amal tersebut. Atau mungkin sifatnya berkara-kara kejelekan yang diungkap, yang dibongkar. Maka dia muhasabatun nafsi, introspeksi diri, mungkin aku yang dimaksud. Atau ada pada diriku yang satu itu, dia muhasabah. Sehingga dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, berterima kasih kepada memberikan faedah ilmiah tadi, dan menjadikannya sebagai pedoman, tidak mengulang lagi, kalau memang ada, atau tidak terjatuh pada perkara-perkara tersebut. Sama. Tetapi penerimaannya berbeda. Ini mukmin yang shodiq. Tidak pernah dia gunakan itu untuk menyerang orang lain. Faedah ilmiah umum dipakai untuk kemudian menyerang orang lain. Atau menghukumi orang lain. Kamu yang dimaksud. Kamu yang dimaukan. Ini yang dimaukan, bukan saya. Tidak demikian. Mukmin tetap. Itu mungkin aku yang dimaksud. Sehingga muhasabatun nafsi. Tapi intifa' biha. Mengambil kemanfaatan dengan faedah ilmiah tadi. Untuk perbaikan dirinya. Sehingga dia terus mendapatkan kemanfaatan demi kemanfaatan. Dengan faedah ilmu yang sampai kepada dia. imma menyemangati dia untuk beramal soleh, wa imma menahan dia dari amal yang soleh. Berterima kasih kepada yang memberikan faedah ilmiah tadi, memperbaiki dirinya dengan itu semuanya. Ada mukmin shodiq. Kalau munafikin lain, ketika sampai faedah ilmiah umum kepada mereka, imma dipakai untuk menghukumi orang lain. Oh, dia yang dimaksudkan. Ini yang dimaukan adalah fulan. Fulan, fulan. Bukan saya. Atau yang kedua yang dibahas sekarang ini. Baper. Merasa dirinya yang disinggung. Merasa dirinya yang dibongkar cacatnya, aibnya. Merasa dirinya yang dibongkar hakikat keadaan mereka. Akhirnya penerimaannya menolak. Bukan sebagai muhasabatun nafsi. Ditolak, murka, marah, membuat makar, menjatuhkan kehormatan orang yang memberikan faedah ilmiah tadi. Ila akhirih. Maka tidak berfaedah bagi mereka, enggak bermanfaat bagi mereka faedah ilmiah yang umum tadi itu. Ini semua dikarenakan mereka jadhan, penakut. Mereka gelisah. Mereka bimbang dengan kondisi yang ada pada mereka. Wahakadha kullama sami'u bimajrisin yu'qadu au khutbatin au muhadaratin tu'qadu wa tunsharu yaz'umuna annaha fihim. Begitu pula setiap kali mereka mendengarkan adanya sebuah majlis yang dibuat, majlis yang diakad, yang diadakan, atau sebuah khutbah, atau sebuah muhadhar yang diadakan yang disebarluaskan, mereka beranggapan bahwa itu semua tentang mereka. Fawaqa'u fi tajassusin, maka mereka pun terjatuh pada sikap tajassus. Wasu'udhan bil muslimin, dan su'udhan kepada kaum muslimin. Watatabu'il awrat, ini kurang taknya. Dan mencari-cari aibnya orang lain. Diteliti itu. Majlis. Dicari tahu ada apa dengan itu majlis. Apa yang dibicarakan di sana. Apa yang disampaikan di sana. Apakah ada terkait dengan kita? Khutbah, muhadharah, tausiah. Cari-cari. Oh, ini yang dimaukan adalah kita. Oh, yang dimaukan adalah kita. Padahal lafadznya umum. Faedah-faedah ilmiah umum. Tetapi mereka semua merasa yang disampaikan itu tentang mereka. Membongkar hakikat mereka, maka bergabung tajassus, su'udzan, tetap ulun aurat, ila akhiriha. Fallahul musta'an. Itu munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mukminin seperti yang terangkan tadi. Betul sama, mereka beranggapan itu mungkin dia dimaksud. Tapi penerimaannya qabul wal intifa', menerima dan mengambil kemanfaatan dengan itu. Untuk muhasabatun nafsi, introspeksi dirinya sendiri, perbaikan dirinya sendiri, berterima kasih kepada yang menyampaikan ilmu, ketika muhadharah, ketika khutbah, dalam majlis. Beda penerimaan gitu loh. Ketika faedah umum difahami dengan umum, enggak digunakan untuk menforis orang lain secara khusus. Itu mukmin yang shadiq. Munafik hakana. Wallahul musta'an. Faqul fannasu fi wadin ma'al farahi wal itmi'nan. Orang-orang dalam sebuah lembah, mereka berbahagia, mereka tumaknina. Adem, ayem, tentrem. Dalam aktivitas mereka sehari-hari, ia belajar, ia mengajar, ia beramal, ia mencari ma'isha, ia bermuamalah. Tenang, mereka enggak ada apa-apa. Enggak ada kasak kusuk, tidak ada suubon, tidak ada apa. Tenang mereka. Wahum fi wadin akhar. Sementara mereka kaum munafik di lembah yang lain. Di kondisi yang lain, dalam kehidupan yang lain. Ma'al faza' disertai dengan kegelisahan. Wal hiqad. Dendam kesumat. Wal ghadab. Amah dan murka. Wal makr. Dan penuh makar wahagadah. Ya'ishuna fi nakatin wa ta'abin wa tawahumin wa dhunun. Mereka hidup dalam nakat, kesusahan, susah sendiri, wa ta'ab, capek sendiri, wa tawahum, memiliki waham-waham, dugaan-dugaan, dhunun, prasangka-prasangka yang buruk. Wah, nanti kita bakal begini, wah nanti begini, wah nanti begini, nanti begini, begini. Dia menggambarkan suatu perkara sendiri dengan waham, dengan dhunun, oh, perkara aja begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, dibikin mengerikan, dibikin besar. Nah, kalau begitu kita harus begini, begini, begini, begini, sifu sendiri, capek sendiri, antisipasi begini, begini, begini, begini, begini, repot sendiri, capek sendiri, nanti bakal begini, begini, begini, begini. Heboh sendiri. Yang lainnya dalam ketentraman, dalam ketenangan, dalam kenikmatan, aktivitas yang normal, merekanya gaduh sendiri, sibuk sendiri, heboh sendiri, suudzon sendiri, memberi gambaran perkara yang sendiri, menghukumi sendiri, ribut sendiri, baper sendiri, tersibukkan waktunya dengan qila wa qala, dikatakan mengatakan. Berusaha sekuat tenaga untuk membuat sebuah opini di tengah-tengah komunitasnya, kelompoknya, yang di sekitarnya. Seakan-akan mereka itu yang benar. Sibuk ke sana kemari. Majelis sana, majelis sini. Membahas perkara yang semuanya dugaan-dugaannya saja. Sekian jam, sekian lama, sampai larut malam, ila akhirnya. Semuanya dhunun wa tawahumat. Betul-betul kehidupan yang menyengsarakan, melelahkan, membuat dia letih, capek. Tapi dengan dhunun wa tawahum. Kenapa? Karena yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Ahlus sunnati wal jamaah ketika ada fitnah, tenang. Karena mereka punya dhawabit wa qawaid yang menenteramkan. Ketika ahlul fitan, ketika hizbiyun, ashabul ahwa'i wal bid'ah, melemparkan syubhat, melemparkan hujjah-hujjah yang ada pada mereka terkait dengan ahlus sunnah wal jamaah, tenang. Tidak panik, tidak gelisah. Menyikapinya dengan ilmiah. Yang layak dibantah. Dibantah dengan hujjah ilmiah. Hujjah bil hujjah. Bayan bil bayan. Dengan tenang. Dengan tumak ninah. Dengan tanpa mengganggu aktivitas normal mereka. Belajar lanjut. Beramal lanjut. Mengajar lanjut. Dakwah lanjut. Muhadharah lanjut. Sambil jalan membantah syubhatnya para hizbiyin, membantah syubhatnya para ahli fitan, ahlul bid'ah. La tamat ma'al masyi. Itu bahasanya Syekh Muqbil rahimahullah. Tamparan-tamparan sambil jalan. Ilmiah. Ketika tidak layak dibantah, maka didiamkan. Tidak semua perkara batil dibantah. Ada kalanya berbicara ketika ada kemaslahatannya. Ada kalanya didiamkan. Dikarenakan ada kemaslahatan untuk diam. Tenang. Itu ahlus sunnati wal jamaah. Fi yakinin wa tumakninatin, dalam penuh keyakinan, dalam penuh tumakninah, tenang. Ketiga, ahlul fitan, al-hizbiyun, mengancam mereka, ahlul haq, akan membongkar kaiban mereka dan segala macamnya, tenang. Karena mereka orangnya tenang ilmiah. Ketika apa yang disampaikan itu tidak ada pada mereka, tenang, enggak ada pada mereka. Ketika layak itu dibantah, di-counter, akan dibantah secara ilmiah. Dijelaskan kedustaan hizbiyin, fitnahnya mereka, ila akhirnya dibantah dengan ilmiah. Dan jika ada pada mereka memang, dan perkara yang salah, dengan mudah ahlu sunnati wal jamaah salafin rujuk daripadanya. Walaupun yang menyampaikan hizbiyin, walaupun yang menyampaikannya ashabul fitan, apalagi yang menyampaikannya kaum muslimin, salafin yang lainnya, mudah untuk mengatakan rujuk. Nah, mereka mengatakan demikian, betul, ada pada kami, ada pada kita, dan ini salah, saya rujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tetap membantah ahlul batil dengan batilnya mereka. Itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada salah seorang pendeta yang mengatakan ni'mal qaumu antum laula annakum tusyrikun. Sebaik-baik kaum adalah kalian oleh kaum muslimin kalau bukan kamu berbuat syirik. Takbir Allah, subhanallah. Syirik apa itu? Muslimin tidak mungkin syirik. Ada tuduhan dari pihak pendeta Yahudi. Ada kesyirikan pada kalian. Apa itu? Tidak menjawab apa itu? Ketika disampaikan hakikatnya dan ternyata ada, diterima. Kamu mengatakan, Masya Allah wa sya'a Muhammad. Maka Rasulullah langsung menegur para sahabatnya. Iya. Jangan mengatakan Masya Allah, Syaikh Muhammad. Tapi katakan Masya Allah, wahdah. Diterima. Langsung rujuk. Mengakui itu perkara yang salah. Diperbaiki. Dijelaskan mana yang hak. Mudah al-sunnah itu. Sehingga mereka semua dalam tumaknina, dalam ketenteraman, dalam ketenangan. Tidak gelisah. Tidak takut. Kalau salah. Ya salah. Tidak ada pada mereka. Ketika layak untuk dijabarkan. Dibongkar. Dibongkar secara ilmiah. Lima selahatin. Gadibnya para hizbiyin. Fitnahnya para hizbiyin. Kedustaan para hizbiyin kepada ahlus sunnah. Tapi kalau tidak ada manfaatnya. Didiamkan. Selesai. Ambiar sendiri dengan sendirinya. Dan kalau ada pada mereka, dengan mudah mereka rujuk kepada Al-Haq. Walaupun yang menyampaikannya Yahudi. Ternyata Yahudi, musuh-musuh Islam. Tenang. Naam. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah. Waspadai sifat munafik yang satu ini. Ya. Jadikan segala sesuatu sebagai ibrah untuk muhasabatun nafsi. Ucapan kawan atau berucapan lawan yang laka au alaika, yang mendukung kamu atau yang membantah kamu, semua dijadikan sebagai ibrah untuk muhasabatun nafsi, untuk perbaikan diri. Kalau ada pada kamu, maka perbaiki diri kamu. Istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Perbaiki diri, menggantinya dengan amal-amal kebajikan. Sesuai dengan bimbingan syarak. Kalau tidak ada pada kamu, maka alhamdulillah ada taufiqih. Kamu jadikan sebagai ibrah, jangan terperosok di kemudian hari. Pada perkara-perkara yang jelek tadi. Hadahuwa. Sehingga nikmat kehidupannya tenang, kehidupannya tentram. Kehidupannya menyenangkan dengan bimbingan Islam. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Sehingga dengan taufik Allah semata, Allah tabaraka wa ta'ala. menganugerahkan kepada kita semua sifatul mu'minin, dan kita berta'awud kepada Allah dari sifatnya kaum munafikin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa diutarakan, dan insyaallah pada percobaan yang berikutnya akan diteruskan lagi silsilah yang berikutnya, yang ke-36. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.